بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخواني الدين أعزكم الله di antara sebab penyimpangan yang terjadi pada seseorang ialah adamu tawassub wal i'tidal fil umuri kulliha, tidak memiliki sikap wasatiyah, sikap pertengahan dan sikap yang adil dalam semua perkara. Perlu dipahami ikhwanti na'azakumullah, di antara ciri-ciri ahlul haq, ciri-ciri kebenaran ialah al-wasatiyah, selalu memiliki sikap pertengahan, sikap yang adil dalam semua perkara, tidak melampaui batas, tidak pula kurang. Allah mengatakan dalam firman-Nya dalam Al-Qur'anul Karim di Al-Baqarah tentang kaum muslimin, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, dan demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat wasata. Wasatan ay adlan khiyara, umat yang adil, umat yang terbaik. Ini ada pada Islam dan kaum muslimin, juga ada pada sunnah dan ahlu sunnah. Mereka semuanya ciri khasnya adalah wasatun bainal ghali wal jafi, sikap pertengahan antara yang hulu yang melampaui batas dan al jafi yang jafa, yang kaku, yang keras, yang kurang dalam semua perkara, dalam perkara asma wa sifat, dalam perkara keimanan, dalam perkara menghukumi seseorang bab takfir, dalam semua perkara barakallahu fiik. Al-haq itu la ifrat wa la tafrit. Naam. Maka ketika ada seseorang yang tidak memiliki sikap tadi, sifat tadi, sifat pertengahan tadi, sehingga dia kemudian jatuh dalam sikap ghulu atau jatuh dalam sikap tamayyuh, maka dia mengalami yang namanya sebuah pergeseran, mengalami sebuah penyimpangan barakallahu. Naam, at-tasyaddud inhiraf. Wa kadzalika tamayyuh inhiraf. Sikap tasyaddud, sikap ghulu melampaui batas. Ini penyimpangan ya, Pak. Juga at-tamayyuh, sikap lembek juga penyimpangan. Wal haq bainahuma, al haq antara keduanya. La tasyaddud wa la tamayyuh. Barakallahu fikum. Di antara ikhwanatina azzakumullah bentuk tasyaddud, bentuk ghulu yang membuat seseorang itu menyimpang dari siratal mustaqim ialah at-tasyaddud wal ifrat fi babit tabdi', melampaui batas, ghulu, terlalu keras di dalam bab tabdi', menfonis orang lain sebagai ahlul bid'ah atau sebagai mubtadi'. Barakallahu fikum. Di antara bentuk-bentuknya yaqunam tinazakumullah at-tabdi' bi ghairi haqqin, mentabdi', menghukumi orang lain mubtadi' atau hizbi dengan tanpa hak, dengan tanpa hak. Menilai orang itu hizbi mubtadi' dikarenakan akhlaknya yang buruk. Hadza tasyaddud. Akhlak babnya adab, bukan berkaitan dengan masalah yang berkaitan dengan tabdi'. Ketika ada orang yang mengklaim orang lain sebagai hizbi, sebagai mubtadi' imbal, dikarenakan akhlak yang buruk yang ada pada dirinya, hadza tasyaddud. Ini merupakan tindakan hulu dalam tabdi', barakallahu fikum. Atau menilai orang lain mubtadi' atau hizbi semata-mata mukhalafatu syaikhihi, dikarenakan menyelisihi gurunya. Siapa saja yang menyelisihi guru saya, maka dia hizbi, maka dia mubtadi'. Hadza tasyaddud. Ini merupakan tindakan hulu plus tindakan asabiyatul ashas, fanatik individu. Barakallahu fikum. Begitu pula ikhwanam tina azakumullah yang mengklaim tabdi', mengklaim orang lain mubtadi' atau hizbi, dikarenakan ada muamalat, muamalat duniawiyah yang buruk pada dirinya. Hadza tasyaddud. Bukan pada tempatnya, barakallahu fikum. Bukan pada tempatnya. Begitu pula ikhwanam tina azakumullah mengklaim atau menghukumi orang lain dengan mubtadi' atau dengan hizbi bisababi dzambihi, dikarenakan dosa yang dia lakukan, dosa kecil atau dosa besar, kemaksiatan kepada Allah azza wajal. Hadza tasyaddud. Bukan pada tempatnya ya ikhwan. Babnya dia bab maksiat, yang ini babnya babul bid'ah. Ini semua ya ikhwan menyebabkan orang itu jatuh dalam sebuah penyimpangan, penyimpangan tasyaddud, orang yang begitu keras melampaui batas telah mengklaim orang lain menyimpang atau mubtadi. Barakallahu fikum. Dan ini merupakan ciri-cirinya hizbiyun, ciri-cirinya haddadiyun dan yang bersama dengan mereka. Barakallahu fikum. Kalau sekarang ini merupakan ciri khasnya al-hajawrah hajuriyun, walaupun sekarang mereka mulai melembek, barakallahu fikum. Naam. Sehingga untuk menilai orang itu dikatakan mubtadi, maka kesalahan dia, penyimpangan dia dalam perkara usul, prinsip-prinsip akidah, prinsip-prinsip manhajiyah, bukan yang lain-lainnya. Barakallahu fikum. Yang lainnya ada babnya sendiri, ada hukum sendiri, ada namanya sendiri. Ini penyimpangan dalam prinsip-prinsip akidah, prinsip-prinsip salaf, prinsip-prinsip sunnah, dasar-dasar pijakan manhajiyah. Ada di antara seseorang yang menyimpang di situ, maka diupayakan terlebih dahulu yang namanya munasahah, menasihati dia, bersah dengan dia, niqash dengan dia, dialog dengan dia, dibongkar syubhatnya, dibongkar penyimpangan-penyimpangannya. Ternyata dia menolak, dia menentang dan segala macamnya, yang nanti pada akhirnya, pada ujungnya, barakallahu fikum, dikatakan sebagai mubtadi. Itu pun kebiasaan ahlu sunnah, barakallahu fikum, mengembalikan hukum tadi kepada para ulama, kepada para masyaikh yang tahu betul kadar penyimpangan seseorang layak dikatakan mubtadi atau tidak, sehingga serampangan, barakallahu fikum. Naam, sehingga tabdi' secara serampangan, hadza inhiraf, ini merupakan penyimpangan-penyimpangan, barakallahu fikum. Hadza tasyaddud, ini bukan prinsipnya salaf, itu merupakan inhirafun anis salaf, penyimpangan dari pemahaman salaf. Atau sebaliknya, barakallahu fikum, at-tamayyu' wat-takhdhil, sikap melembek dalam perkara-perkara prinsip, sikap melembek dalam perkara-perkara manhajiyah, itu juga merupakan inhiraf, penyimpangan-penyimpangan berikutnya. Ini penyimpangan dalam bentuk tasyaddud, ini penyimpangan dalam bentuk tamayyuk. Barakallahu fikum. Wa mabahirut tamayyuk kathirah, bentuk-bentuk orang itu mengalami manhaj tamayyuk sangat banyak. Sangat banyak bentuknya, Pak. Di antaranya, ikhwan fillah azakumullah, ialah ingkaru asli tahdziri warudud mutlaka. Dia mengingkari prinsip, kaidah, tahdzir dan bantahan-bantahan yang dilakukan oleh ahlu sunnah, diingkari secara mutlak. Atau upaya menggembosi prinsip tahdzir, atau upaya untuk melemahkan, melembekkan prinsip tahdzir, atau menakut-nakuti orang dari amalia tahdzir, atau meletakkan sekian banyak ketentuan-ketentuan, persyaratan-persyaratan yang begitu berat untuk mengamalkan yang namanya tahdzir. Ini barakallahu fikum tamyi', ini merupakan tamayyuh dan inhiraf, penyimpangan, barakallahu fikum. Yang namanya tahdzir, satu rukun dari dua rukun dakwatul anbiya wal mursalin. Yang namanya tahdzir, satu rukun dari rukun-rukun agama. Agama itu dibangun di atas prinsip al-wala' wal-bara'. Al-bara', tahdzir diantaranya. Agama dibangun di atas at-ta'shil wat-tahdzir. Ta'shil itu meletakkan, menjelaskan kaidah-kaidah Islam, prinsip-prinsip Islam, usul sunnah dengan argumen hujah-hujahnya, barakallahu fikum. Wat-tahdzir memperingatkan umat, memperingatkan kaum muslimin dari berbagai macam kejelekan-kejelekan yang ada, penyimpangan-penyimpangan yang ada. Mentahdzir dari syirik, dari kufur, dari bid'ah, dari maksiat dan segala macamnya. Maka tidak mungkin diingkari, ikhwan fillah azakumullah, yang mengingkarinya hadza mumayyiz, yang menggembosinya hadza mumayyiz, yang meletakkan ketentuan-ketentuan, syarat-syarat panjang yang berat yang enggak pernah ada di kalangan salaf, hadza mumayyiz. Dan itu merupakan sikap inhiraf, penyimpangan dari prinsip salaf, barakallahu fikum. Nama ikhwan, ini sering kita dengar yang semacam ini, ikhwan. Suara-suara yang betul-betul mengingkari prinsip tahdzir, dikit-dikit tahdzir, dikit-dikit tahdzir, dikit-dikit tahdzir. Apa tahdzir itu? Kalau pakai bahasanya orang Jawa Timur, badokan apa tahdzir itu? Allahu musta'an. Itu kata-kata terucap ya, terucap oleh seorang dari kalangan haula al-mumayyin, kata-kata macam ini. Tahdzir, tahdzir, badokan apa tahdzir itu? Tahu badokan ya, Pak? Makanan apa itu? Allahul musta'an. Makanan apa tahdzir itu? Allahul musta'an. Hadza miskin mumayyi hadza. Barakallahu fikum. Nah, barakallahu fik. Yang anti-anti tahdzir, yang anti-anti ini semua secara mutlak atau mengembosinya atau meletakkan ketentuan-ketentuan panjang yang berat dalam bab ini, ikhwan, hadza mukhadzil, hadza mumayyi, itu merupakan ciri penyimpangan yang ada pada dia. Inhirafut tamayyu'. Di antara bentuk tamayyu' mula, barakallahu fikum, ialah al-thana'u 'alal hizbiyyin, memuji, menyanjung, membela hizbiyyin, ashabul ahwa'i wal bid'ah. Dikatakan mereka masya Allah mendakwakan tauhid. Mereka masya Allah dakwahnya diterima oleh masyarakat. Mereka masya Allah dakwahnya menyebar ke seluruh penjuru tanah air sampai ke pelosok-pelosok. Dan ungkapan-ungkapan yang semacam itu, barakallahu fikum. Hadza tamyi prinsipnya ahlu sunnati wal jamaah. Salafuna salih memiliki sikap yang tegas, syiddah, sikap yang tegas kepada hizbiyyin, kepada ashabul ahwa'i wal bid'ah, menjauhi mereka, barok dari mereka, dan mendengarkan ucapan mereka, dan memuji mereka, dalam rangka untuk menghindar dari mereka semuanya. Ma'ruf dalam buku-buku salaf, barakallahu fikum, terkait dengan masalah ini. Ketika ada orang yang kemudian memuji hizbiyyin dan semisalnya, hadza tamyi, melembekkan manhaj salaf, barakallahu fikum, yang semestinya kamu benci mereka, yang semestinya kamu bongkar penyimpangan-penyimpangan mereka, ternyata kamu puji, kamu sanjung mereka. Masya Allah ya ikhwan, mereka itu dakwahnya halus, dakwahnya lembut, penuh dengan hikmah. Masya Allah. Ini ucapan bukan disampaikan untuk ahlu sunnah salafiyin. Ini disampaikan kepada hizbi. Hadza mumayyi. Mereka ya ikhwan, dikenal bagus. Organisasinya baik. Manajemennya bagus. Profesional. Ditujukan kepada haula hizbiyin. Hadza tamyi. Dan ingat. Dan ingat ya ikhwan. Secara wakil dan kenyataannya, ketika ada orang yang kemudian menyanjung-nyanjung, memuji-muji, memuja-muja hizbiyyin, dia pasti akan merendahkan salafiyin. Dia pasti akan menghinakan salafiyin. Apalagi penyampaiannya di hadapan para ikhwah salafiyin. Tuh lihat. Dari kalangan ikhwanul muslimin itu, mereka rapi. Bagus koordinasinya. Bagus organisasinya, proporsional, profesional, nal yang lainnya, para kelas itu. Ngomong di depan siapa ya, Pak? Salafiyin. Yang dia mau kan enggak kayak antum. Antum ini apa? Enggak ada profesionalismenya, enggak ada manajemennya, enggak ada itunya, enggak ada itunya. Ternyata. Lihat mereka dakwahnya berhikmah ya, ikhwan. Mereka luar biasa hikmah, lembut, santun. Dakwahnya kemana-mana. Di mana-mana ada mereka. Nah, antum. Itu sedikit ya, Pak. Nah, antum. Bahkan sudah terucap dengan jelas dari mulut-mulutnya para mumayyi'in, barakallahu fikum, yang semacam itu. Menuding salafiyin mutasyadid. Menuding salafiyin tidak punya hikmah. Menuding salafiyin tidak punya akhlak. Menuding salafiyin tidak memiliki kelembutan dan rifkun dalam perkara dakwah. Ila akhiri. Wa kadzabu. Mereka dusta, barakallahu fikum. Ahlu sunnah hukama. Ahlus sunnah ini orang yang paling hakim dalam perkara dakwahnya. Orang yang memiliki rifqun walid pada tempatnya. Pada tempatnya. Memiliki adab wal akhlak pada tempatnya. Dalam artian dirujukan kepada orang yang berhak menerimanya barakallahu fikum. Kata Bu Eko. Ini merupakan ciri khasnya al-mumayyi'un. Al-thana ala hizbiyyin. Barakallahu fikum. Memuja dan memuji hizbiyyin. Nah, membanding-bandingkan dakwah mereka dengan dakwah sunnah. Barakallahu fikum. Lihat mereka itu. Nah, mereka sekarang dakwahnya masuk ke semua lini. Mereka punya radio. Kami juga punya radio. Nah, mereka punya televisi. Mohon maaf, kita enggak masuk televisi. Nah, luar biasa. Perhatikan mereka itu. Ketika mengadakan yang namanya daurah-daurah masyayikh, full. Nah, tanggung-tanggungnya ikhwan di Istiqlal Jakarta yang begitu besar, penuh, umat itu penuh. Ini yang dipuji siapa ya, Pak? Yang dipuji haula. Allahul musta'an. Hadza mumayyi. Yang memuja memuji dan mumayyi, itu merupakan ciri-ciri penyimpangan dia barakallahu fiik. Wa min madhahirihi, di antara bentuk-bentuk tamayyuk barakallahu fikum, ialah mengedepankan ar-rifqu wal-lin secara mutlak dalam berdakwah kepada Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum, tidak mengenal yang namanya uslub asyiddah, uslub al-ghilzah. Nah, dikit-dikit rifqun walid, rifqun walid, rifqun walid, rifqun walid, rifqun walid. Lemah-lembut ikhwan dalam kera dakwah. Yang lunak, yang lembut, yang hikmah. Yang lunak, yang lembut, yang hikmah. Terus begitu. Allahul musta'an. Kemudian mengkabiri prinsip-prinsip hajr mubtadi', mengkabiri prinsip-prinsip at-tahdhir min ashabil ahwa'i wal bid'ah, mengkabiri prinsip-prinsip ar-rudud al-ilmiyah, bantahan-bantahan ilmiahnya para ulama. Hadza mutamayyi, hanya mengenal yang namanya rifqun walin. Nah, yang dibicarakan rifqun walin, dibesar-besarkan rifqun walin, terus begitu. Tapi sedikit pun tak memandang prinsip yang kedua, usul kedua yang juga dilakukan oleh para anbiya wal mursalin dan salafun salihin. Bahkan terkesan menyudutkan, menjelekkan, menghinakan prinsip yang satunya lagi barakallahu fikum. Ini yang ada pada mereka ketika mereka membicarakan tentang masalah hajr mubtadi'. Disebutkan ketentuan panjang, syarat-syarat yang panjang terkait dengan yang menghajar, yang dihajar, kondisi ketika menghajar, waktunya, tempatnya, sisi ilmiahnya, dan segala panjang, lebar, tinggi, rendah terkait dengan ketentuan-ketentuan hajar panjang. Sehingga ketika orang yang membacanya, orang yang mendengarnya langsung minder, tidak berani untuk melaksanakan prinsip tahdir, prinsip hajir. Setelah itu digembar-gemborkan rifqun walin, kelembutan, hikmah, ta'liful qulub, wa hakadha. Hadza tamyi', dan itu yang dilakukan oleh Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili dalam risalah nasihatnya dia kepada salafiyin. Dibongkar, dibantah oleh Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali hafizahullahu ta'ala wa ru'ah. Dijelaskan kepada umat makar cara-cara semacam ini. Barakallahu fikum. Terangkan sama beliau, ketentuan yang kamu sebutkan tadi itu tidak pernah ada di kalangan salaf. Begitu sulit, begitu rumit, begitu angel. Itu pada jawanya ya Pak. Untuk menerapkan prinsip ini, engkau membuat belenggu-belenggu, rantai-rantai, tali-tali, sekian banyak mengesankan orang yang menampilkan, yang mengamalkan prinsip hajar tahdir, itu orang yang sedang melakukan tindakan dosa besar, sedang mengerjakan sebuah jarimah, tindakan kriminalitas. Nauzubillah min dzalik. Maha kata salaf. Disitir terkait dengan rifkun walin. Naam, ahlu sunnah sangat paham prinsip rifkun walin, kelembutan, sangat paham. Ini merupakan prinsip yang sangat mulia, yang sangat agung, diterapkan oleh ahlu sunnah. Tapi pada tempatnya, pada orang tertentu yang berhak mendapatkannya. Dan ingat, ketika prinsip kelembutan, rifkun, walin tidak lagi bermanfaat, terutama untuk orang-orang kafir, terutama untuk ashabul ahwa'i wal bid'ah, terutama untuk para fusaq, para fujar, tidak lagi manfaat yang namanya rifkun walin, maka saatnya menggunakan sikap ketegasan al-hazm, sikap tegas yang dicontohkan oleh Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Intinya la ifrat wa la tafrit, ya. Jangan antum hulu melampaui batas terkait dengan rifkun walin, melupakan hajr, melupakan syiddah. Jangan pula anda hulu melampaui batas terkait dengan syiddah, tahdir, hajr, melupakan yang namanya rifkun walin. La hadza wa la hadza. Al-sunnah wasatun, pertengahan. Rifkun pada masanya, pada waktunya, pada tempatnya, pada orangnya, dan syiddah pada waktunya, pada tempatnya, pada orangnya masing-masing. Yang hulu dalam bab rifkun walin hadza munharif. Yang hulu dalam bab asyiddah wal hajr wat tahdzir hadza munharif. Hadza mumayyi' wa hadza mutasyaddid. Walhaq wasatun bainahuma. Ini antum harus pahami baik-baik, barakallahu fikum. Naam. Dan mereka al-mumayyi'un al-mukhadzilun, mereka menjuluki al-sunnah salafiyin mutasyaddidin. Wahada iftira', merupakan dusta atas nama salafiyin. Barakallahu fikum. Kita mengatakan kepada mereka, udhkur lana mithalan, sebutkan untuk kami sebuah contoh. Min tasyaddudatina, sebutkan contoh tasyaddudnya kami itu kayak apa. Hat, kayak apa contohnya? Katakan sama kami. Kalau seandainya betul itu merupakan tasyaddud, barakallahu fikum, kita akan rujuk kepada al-haq. Hat. Ya enggak bakal bisa. Paling jawabannya, lihat buktinya mereka itu. Di mana-mana taklimnya tahdir. Manhaj. Si. Hadir dulu di tengah-tengah salafiyin. Dengarkan dulu bagaimana muhadharahnya salafiyin. Apakah ada yang semacam itu pada salafiyin yang atau gambarkan tahdir. Siapa ini tahdir? Hat. Kalau penyebutan prinsip-prinsip manhajiyah, naam. Menjelaskan tentang adanya prinsip tahdir, naam. Tapi kalau dengan bahasa tahdir sana, tahdir sini, siapa yang tahdir, ya ikhwan? Hat mithalan, bikin contoh untuk kami, siapa yang kami tahdir? Kalau yang dimaksudkan adalah ikhwanul muslimin, naam, kami tahdir mereka. Mereka mubtadi'ah. Kalau yang dimaukan dari kalangan tablighiyin, naam, kami tahdir mereka. Mubtadi'ah mereka itu. Kalau yang dimaukan dari kalangan hadadiyin, hajawurah, naam. Kalau yang dimaukan adalah sururiyin, juga naam. Dikarenakan mereka semua adalah orang-orang menyimpang dari manhajus salaf. Ada yang salah? Tidak ada yang salah, ya Pak. Kalau itu dikatakan mutasyaddid, fa anta muftari, anda mengatakan dusta atas nama salafiyin. Justru menunjukkan anta mutamayyi, anta mukhadzil. Salafiyun sudah menerapkan prinsip tahdir pada tempatnya, pada orang yang tepat ditahdir, antum malah menggembosinya, antum malah mengingkarinya, antum malah membela hak ula. Hadza mumayyi, Barakallahu fikum. Pernahkah terdengar barakallahu fikum salafiyin tiba-tiba mentahdir masyarakat umum, awamun nas, dikatakan awas mereka itu hizbi? Apa pernah ya ikhwan? Lah, kalau hajuriyin dulu na'am, semua yang enggak sesuai dengan gurunya hizbi kabeh. Hah? Walaupun dari kalangan awamun nas, hizbi semua ya ikhwan. Ahlus sunnah la maha kada ahlus sunnah yaf'alun. Hat bikin contoh untuk kami, sebutkan kepada kami tasyaddudatina, bentuk yang kamu katakan kami itu mutasyaddid. Hat hawakan ya ikhwan. Lo itu ketemu dengan fulan dan mau salam, man fulan, jangan menggunakan bahasa global, fosil, man fulan. Hah? Labah sedikit dikasih bocoran. Hah? Lagi galau mereka-nya ikhwan. Barakallahu fikum. Hah? Satu dari mereka yang ma'ruf barakallahu fikum di kalangan antum, yang namanya Ja'far Soleh. Lagi galau. Lagi galau. Barakallahu fikum. Bikin postingan bertemu dua ikhwan. Ikhwan yang pertama ketemu di mana begitu, dia memandang ini ikhwan ini. Ciri-cirinya dari ikhwan ini kayaknya orang ngaji, orang taklim. Masa memandang, kemudian mendekat, tanya-tanya, masya Allah akrab, akhirnya nambah teman. Ketemu ikhwan yang kedua, papasan begitu, ini ikhwan kayaknya nih. Begitu saya panggil-panggil, iya, dia buka helmnya, ikhwan, oh ini ma'ruf, selama ini kita kenal siapa dia, saya salami dia, assalamualaikum. Dia jawab, langsung dia pergi, saya kejar dia, ya akhi, kamu gak mau jawab salam saya akhi, ittaqillah. Dia hanya melambaikan tangan kirinya, langsung dia pergi. Istriku sok, kata dia. Istrinya dia sok, katanya. Kok seperti itu? Ya, paling juga ngajinya di salafi sejati. Ya, begitulah salafi sejati. Kayak gitu tindakannya mereka. Allahul musta'an. Lah, ente gak ngaca, par. Ente itu siapa, par? Antum merasa di atas al-haq. Dalam keadaan syubhatnya antum berceceran di mana-mana. Barakallahu fikum. Selama ini siapa yang membela rojak kalau bukan ente? Hah? Yang begitu manis, mesra bersama-sama dengan mereka siapa kalau bukan ente? Nah, siapa yang kemudian tampil berdua dengan jorgan rojak dari Kendari, Abdullah bin Tasrim, kalau bukan ente? Itu bukan penyimpangan. Sudah sampai ke tangan para masyaikhuna, para ulama unal kibar terkait dengan ini semuanya, dan sudah datang dari mereka hukum-hukum yang begitu jelas terkait dengan haula, apalagi mereka adalah pengusung halabiyah, pemahaman-pemahaman halabiyyi mereka yang mengusungnya. Penentangan mereka kepada para ulama una masyayikhuna ma'rufah sangat dikenal. Siapa yang menuduh Syekh Rabi murji'ah kalau bukan mereka? Siapa yang menuduh Syekh Rabi seorang khawarij kalau bukan Firanda? Penyimpangannya sangat mengerikan barakallahu fikum. Wa antum merasa santai gitu. Hah? Dan merasa diri kamu dalam sebuah penyimpangan yang membahayakan barakallahu fikum. Lalu kamu kepingin dihormati, dimuliakan, disanjung asy-syekh, al-imam, al-allamah, Ja'far Saleh dan semisalnya. Siapa ya, akhi? Barakallahu fikum. Tindakan akhbati terkait dengan ente secara khusus tepat untuk menyadarkan ente ada sesuatu pada ini. Dia dahulu ta'lim sama kamu, dia dahulu dekat sama kamu, mengenal kamu, dikadang kamu dahulu di atas sunnah. Begitu dia menjauh, kamu introspeksi diri, ada sesuatu pada ente. Barakallahu fikum. Nanti ngomong lagi, masa mensikapi saya kayak ahli bid'ah? Siapa yang mengatakan kamu sebagai ahli bid'ah? Siapa yang mengatakan kamu sebagai seorang mubtadi? Siapa yang mengatakan kamu sebagai seorang hizbi? Jadi kalau begitu, mensikapi dengan sikap tegas dan keras itu tidak khusus untuk mubtadi'ah. Tidak khusus untuk orang yang difonis sebagai mubtadi'. Ahlus syubuhah, al-masbuhin, disikapi sama. Al-maftunin, al-fatanin, disikapi sama. Bahkan para ulama salaf lebih keras, lebih tegas mensikapi yang semacam ini. Dikarenakan fitnah mereka lebih mengerikan dibandingkan dengan fitnahnya ashabul ahwa'i wal bid'ah. Ahlul bid'ah salafiyin semuanya tahu. Sementara mereka-mereka yang menggembosi manhajnya salaf, al-mumayyi'un, al-mukhazilun. Banyak salafiyin yang tidak mengerti bagaimana mereka dan termakan dengan tindakan dan perbuatan mereka. Pahami ini barakallahu fikum. Itu merupakan manhaj salaf ya Syekh. Wallahul musta'an. Ala kulli hal hakadha ya ikhwan. Wallahul musta'an. Lanjut. Naam. Barakallahu fikum. Al-muhim ya ikhwan, mazahir tamayyu' luar biasa banyak. Yang intinya melembekkan manhaj salaf. Manhajnya seperti ini, antum selisihi dengan cara melembekkannya. Itu adalah tamyi barakallahu fikum. Dan seperti yang saya gambarkan di atas barakallahu fikum, mazahiruhu katsirah, suwaruhu katsirah, bentuk-bentuknya sangat banyak, model-modelnya sangat banyak dan nampak pada orang-orang mumayyi'in ketika mereka di lapangan dakwah barakallahu fikum. Anda akan bisa mengetahuinya dengan jelas, dengan gamblang ketika antum betul-betul memahami, paham betul prinsip-prinsip salaf, terutama mauqif salaf terhadap ashabul ahwa'i wal bid'ah. Ini dimuat dalam kitab-kitab ulama salaf yang begitu banyak. Athar kathiro jiddan, sangat banyak sekali terkait dengan sikap salaf kepada haula'il hizbiyyin al-maftunin wal-mashbuhin ila akhiriha. Dan itu merupakan mangkobah, sebuah keistimewaan ya akhi, bukan sebuah matlabah, bukan sebuah perkara yang aib dan tercela. Pahami ini, khonatina azzakumullah. Yang enggak memahaminya dan yang mencelanya, itulah ciri-ciri tamayyuk yang ada pada diri antum, yang antum harus sembuhkan penyakit tadi dengan banyak mempelajari manhajus salaf dalam mensikapi ashabul ahwa'i wal bid'ah. Barakallahu fikum. Ala kulli hal, kembali kepada poin kita ya, khon. Di antara sebab orang itu menyimpang ketika tidak memiliki sikap pertengahan ahlu sunnah dan sikap adilnya ahlu sunnah. Ketika dia melampaui batas dengan tasyadud atau ketika dia lembek dengan tamayyuk. Ini semuanya membuat dia menyimpang. Penyimpangan tasyadud, ini penyimpangan tamayyuk. Hada mutasyadid, hada mutamayyik mukhabbil. Allahul musta'an. Lanjut atau tema berikutnya. Baik. Di antara barakallahu fikum sebab orang itu menyimpang, terjatuh dalam berbagai macam fitnah-fitnah yang ada. Dan ini masih barakallahu fikum terkait dengan poin yang sebelumnya. Apa yang dikenal di kalangan salaf dengan sifat dan sikap talawun. At-talawun. Barakallahu fikum. At-talawun ibn abdina azzakumullah, maknanya adalah at-taghayyur al-manhaji indal fitan. Adanya perubahan-perubahan manhaj, terutama ketika fitnah itu melanda. Barakallahu fikum. Yang dahulu di atas al-haq, sekarang menyimpang daripadanya. Yang dahulu di atas sunnah menyimpang daripadanya. Itu yang namanya talawun. At-talawun barakallahu fikum bentuknya sangat banyak. Makanya dikatakan talawun, warna-warni. Dikatakan warnanya sangat banyak. Kadang warna ini, kadang warna ini, kadang warna itu, berwarna-warni. Yakni memiliki perubahan-perubahan, penyimpangan-penyimpangan manhajiyah dalam beberapa perkara yang dahulu tidak ada pada dirinya. Ini barakallahu fikum, ciri-ciri orang itu menyimpang, ciri-ciri orang itu sesat. Dahulu di atas manhaj yang sahih, sekarang mengingkari manhaj tadi. Dahulu di atas sikap yang benar, sekarang menggembosi sikap tadi. Hadza talawun. Diriwayatkan oleh Ad-Razzaq As-San'ani dalam musannafnya dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, disebutkan bahwasanya Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu an pernah masuk menemui Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, "Ausina ya Abu Abdullah." Katanya Abu Mas'ud, "Wahai Abu Abdullah, Hudzaifah, beri kami wasiat." Maka Hudzaifah mengatakan, "Ama ja'akal yakin? Bukankah telah datang kepada kamu kinan?" Qala bala wa rabbi. Katanya Abu Mas'ud, "Betul, betul wahai Rabbku. Aku yakin dengan siyakin-yakinnya. Tapi beri kami wasiat." Qala. Berkata Hudzaifah ibn al-Yaman, memberikan wasiat. Dan ini kemudian menjadi sebuah kaidah azimah. Kaidah yang begitu besar, begitu agung di kalangan salafiyin ahlussunnah wal jamaah dalam menilai seseorang itu ala dalalah, di atas kesesatan dan penyimpangan. Katanya Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu an, "Fa inna ad-dalalata haqqu dalalah. An ta'rifa al-yawm ma kunta tunkiru qabla al-yawm wa an tunkira al-yawm ma kunta ta'rifu qabla al-yawm wa iyyaka wa talawun fa inna dinallahi wahid." Gamblang ya. Yang artinya kata beliau, sesungguhnya kesesatan yang sesungguhnya, kesesatan yang benar-benar sesat, ialah engkau menganggap ma'ruf, menganggap ma'ruf pada hari ini yang sebelumnya kamu yakini sebagai perkara yang mungkar, dan kamu anggap mungkar pada hari ini sesuatu yang dahulu sebelumnya kamu katakan sebagai perkara yang ma'ruf. Dan hati-hatilah kamu dari sikap talawun, sebab agama Allah itu cuma satu. Wabarakatuh. Islam ya Islam, dulu, sekarang, ila yaumil qiyamah ya Islam, yaitu sunnah, yaitu manhaj salaf, yaitu prinsip-prinsip salaf, yaitu dulu, sekarang, sampai yaumil qiyamah, enggak akan pernah berubah. Hati-hati kamu dari sikap talawun, sebab agama Allah itu cuma satu. Dalam riwayat yang lain yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya, juga Al-Hakim dalam mustadraknya, dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Idza ahabba ahadukum ay ya'lama asabathu al-fitnatu am la falyanzur fa in kana ra'a halalan kana yarahu harama faqad asabathu al-fitnah wa in kana yara haraman kana yarahu halala faqad asabathu." Kata beliau, apabila salah seorang di antara kalian ingin tahu apakah dia tertimpa fitnah ataukah tidak, maka lihat, cek qabila. Dia memandang halal pada saat ini sesuatu yang dulu dia katakan haram, maka sungguh dia telah tertimpa fitnah. Dulu mengatakan haram, sekarang mengatakan halal. Hadza maftun. Atau dia memandang haram sekarang ini sesuatu yang dulu dia katakan halal. Dulu halal, sekarang katakan haram. Hadza maftun. Maka sungguh dia telah tertimpa fitnah. Itulah yang namanya talawun. Warna-warni, dulu warnanya halal, sekarang warnanya haram. Perubahannya itu bukan kepada al-haq, perubahannya kepada al-batil. Makanya dimanakan dengan global ikhwan, yang namanya talawun at-taghayyurul manhaji, saraku saya ikhwan, at-taghayyurul manhaji indal fitan. Kenapa kok dikatakan indal fitan? Dikarenakan muncul perangai ini ketika terjadi sebuah peristiwa, sebuah fitnah. Kalau enggak ada, enggak nampak, enggak kelihatan. Begitu muncul fitnah, baru terbongkar semua yang ada dalam benaknya, dalam pikirannya, dalam hatinya, barakallahu fikum. Nama ikhwan. Tapi ingat, kalau ada orang yang dahulu di atas dhalalah, kemudian dia taubat sekarang di atas sunnah, itu bukan namanya talawun, itu namanya arruju ilal haq, namanya orang yang taubat. Paham ya? Dulu dia mengatakan yang namanya musik itu halal. Ngerti dia? Haram. Haram ya? Itu namanya apa, Ikhwan? Namanya perbaikan. Rujuk kepada al-haq. Tapi kalau sebaliknya, dulu dia dikenal sebagai seorang da'i yang begitu keras memperingatkan kaum muslimin dari bahaya musik. Sekarang lain. Sekarang mengatakan musik itu halal bagi saya. Hadza mutalawwin. Ini yang namanya kesesatan. Ini yang namanya penyimpangan. Itu yang namanya talawun. Inna ad-dhalalata haqqa ad-dhalala hadza. Paham ikhwan? Masya Allah, dulu bersama-sama dengan Hizbiyyin, bersama-sama dengan Ikhwaniyin atau dengan Sururiyin atau dengan Halabiyin atau dengan haulai minhum wa fihim, pengikut setia mereka, fans beratnya mereka. Ternyata dikasih taufik, dikasih hidayah oleh Allah Azza wa Jalla. Mendengar taklim, mendengarkan kajian-kajian salafiyin, terbuka. Loh, ternyata selama ini itu tidak benar itu. Nyatanya saya dengar langsung dari telinganya salafi sejati, tidak begitu. Masih demikian bahasanya gitu. Langsung terbuka mata hatinya. Astagfirullahaladzim. Selama ini saya tertipu sama mereka. Semakin semangat ngaji. Iya betul, mana dikata-katanya kok dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit mubtadi', dikit-dikit hizbi, dikit-dikit tahrif. Mana dari mulai awal sampai akhir semuanya kok idak kabeh. Ya nahi mungkar, tapi secara umum tidak menyebutkan bulan wala alan, tapi yang disebutkan memang disepakati kak Feres. Tobat. Akhirnya dia kemudian masya Allah meninggalkan haula, kemudian taklim di atas sunnah dengan benar. Ini bukan talawun. Ini namanya perkara kebaikan ya ikhwan. Dapat taufik, dapat hidayah. Kembali kepada al-haq. Yang namanya talawun, ketika sebelumnya dia mengerti prinsip salaf, ialah ketika mensikapi ahlul bidah, tegas. Barok dari mereka, menjauh dari mereka, jangan mendengar ucapan mereka, jangan ngaji sama mereka, ila akhiri. Ma'ruf. Dia baca atharus salaf, ayat, wa hadith, keterangan sahabat, tabi'in, para imatul huda. Mensikapi al-maftunin, lebih keras lagi. Mensikapi al-masbuhin, juga demikian. Tahu. Itu dulu. Sekarang tiba-tiba berubah. Ya akhi, bagaimanapun juga mereka juga punya kebaikan ya akhi. Yang bilang mereka tidak punya siapa mas? Nyatanya setiap antum menjelaskan mereka tidak pernah menyebutkan yang namanya kebaikan sedikit pun. Jelek semua. Lama begitu prinsipnya salaf. Kalau makamnya makam tahzir, itu hanya membawakan yang jelek-jelek saja. Tidak dibawakan yang baik-baik juga. Kalau membawakan dua-duanya, itu namanya sururi. Itu pemahamannya sururiin yang namanya muazana. Ya tapi kan, nah, ini namanya gak beres. Sudah mulai adanya perubahan. Barakallahu fikum. Ngomong lagi. Ya, tapi kan dakwah mereka masya Allah ya ikhwan. Bayangkan dengan rojak TV rojak mereka itu. Itu masuk ke semua elemen-elemen masyarakat. Dari mulai pejabat sampai rakyat jelata. Terus terang aja loh ya akhi. Umi saya itu jadi ngerti sunnah gara-gara TV rojak ini. Teman-teman sekantor saya juga begitu. Dulu saya dibenci luar biasa. Sekarang saya, diakrabi sama mereka. Loh kenapa? Gara-gara lihat TV rojak ini. Oh, ini saya. Ya, ya. Padahal yang enggak sama dengan TV rojak. Allahul musta'an. Mulai dia memuji mereka, menyanjung mereka yang dipandang sisi baik-baiknya saja, lupa dengan makar, lupa dengan penyimpangan, lupa dengan segala macamnya. Semakin lama, memang antum ini ahli tahdir. Nah, peningkatan ya, Evan. Peningkatan apa, Evan? Peningkatan talawunnya. Allah SWT. Betul yang mereka bilang itu, memang sejatiun. Mereka paling suka dengan ini ya Ikhwan. Ada istilah-istilah yang mereka buat yang enggak ada para salafiyin ya Ikhwan. Memang sejatiun itu begitu. Karena baru ngerti itu. Memang antum ini apa ini enggak punya rahmah, enggak punya hikmah. Terlalu keras, tasyaddid, ghulu. Akhirnya dia campakkan prinsip salaf yang sekian lama, sekian tahun lamanya dia kaji sendiri, dia baca sendiri, dia telaah sendiri, dia praktekkan sendiri. Bahkan dahulu di garda terdepan dalam menghadapi yang namanya hizbiyin, al-masbuhin, al-waftunin dan segala macamnya, terdepan menghadapi yang namanya sururiyin, terdepan dalam menghadapi ini semuanya sekarang. Allahul musta'an. Hadza inhiraf. Ini yang namanya penyimpangan. Ini yang dikatakan ad-dhalalah, haqqud dhalalah. Ya ini. Itu yang namanya mutalawwin. Orang yang namanya mutalawin, tindakannya namanya talawun. Paham dong? Paham ya Ikhwan? Banyak apa enggak banyak? Kok diem? Banyak apa enggak banyak? Banyak sekali yang terjadi semacam ini. Barakallahu fikum. Allahul musta'an. Dulu masya Allah awal-awal ngaji, awal-awal ta'lim sunnah begitu ketat terkait dengan interaksi antara ikhwan dengan akhwat. Ya apa ya? Kok enggak ya, bahaya ini. Ya bukan mahramnya ikhwan. Ah, masya Allah berusaha untuk jangan mendekat, dibalik hijab dan segala macamnya. Hati-hati, dia betul-betul hati-hati. Dikarenakan dia bukan mahramnya. Interaksinya dijaga betul. Ada rasa haya, rasa malu dan segala macamnya begitu tinggi. Barakallah. Dari kalangan akhwat, ummahat juga demikian memiliki semangat yang sangat tinggi. Barakallahu fikum. Ya awal ngaji. Bukan ayat wa hadis, keterangan para ulama terkait dengan masalah begitu ketatnya Islam mengatur hubungan laki dan perempuan bukan mahramnya, tidak boleh ikhtilat, tidak boleh kemudian berbincang-bincang langsung dengan perbincangan fitnah dan segala macamnya. Masyaallah ya. Ternyata sekarang Allahul musta'an wala haula wala quwwata illa billah mengadakan taklim tatap muka langsung. Tidak ada lagi yang namanya miwara'i hijab, di balik hijab, tatap muka langsung. Masya Allah, dengan ibu-ibu cengar-cengenges. Hah, Taiwan. Cengar-cengis, senyum-senyum. Hah, sampai ibunya gemes. Allahu musta'an. Hah? Kok pengin dipegang ustaznya. Dan dia merespon begitu, dilambaikan tangannya sama ibu tadi itu, selfie bersama dan segala macamnya. La haula wala quwata illa billah. Hah? Mengadakan apa namanya sebuah acara. Acara dakwah yang menyenangkan gitu ya. Hah? Ini lagi in di tengah-tengah mereka lagi on apa in? Hah? In masuk on hidup gitu ya. Masuk tengah-tengah mereka dan on tengah-tengah mereka ya. Barakallahu fikum. Yang mengadakan acara move line. Family line dakwah gitu ya. Jadi rekreasi sambil dakwah. Masyaallah. Bayarnya murah, satu keluarga pas pasang suami istri, anak di bawah 5 tahun 4.400.000. Loh. Itu jangan salah paham ya. Itu tuh biaya hotel. Bintang 5 ya, ya sembarangan. Hah, bukan bintang 2 bintang 3 ya dikendarin. Bintang 5. Hotel bintang 5 lengkap dengan apa namanya? Makanan khas. Itu hotel tadi yang masakan Jawa, masakan Cina, Oriental, Eropa dan segala macamnya. Pagi, siang, malam plus kambing guling. Ya salah. Plus acara-acara yang menyenangkan untuk anak-anak dan keluarga, outbound dan semisalnya. Hanya 4.400.000 rupiah. Oh. Udah. Itu 100 keluarga, banyak ya, Pak. Diadakan acara taklim. Taklimnya kayak antum ini manual terus ya, Ikhwan. Mereka beken taklimnya, Ikhwan, dikasih layar. Layar untuk para ummahat dan para akhwat bisa menyaksikan langsung sang ustaz dari balik layar. Hijabnya ya Allah paling ya 1 meter lah. Kalau duduk sih enggak ketok akhwatnya gitu ya, Ikhwan. Kalau antum berdiri sedikit, kelihatan akhwatnya, Allah musta'an. Lah, ana lagi bicara nyata ya, Pak. Ana enggak lagi menggunjing. Cara kelas itu. Nah, lihat ya gitu. Hah? Dan para ummah dan akhwat banyak di antara mereka yang tidak menggunakan apa namanya? Penutup muka yang menyeluruh. Sehingga ya ngenalnya gampang. Cara kelas itu. Tayyib acara sudah. Acara anak-anak di antaranya, anak-anaknya kan 5 tahun ke bawah. Assalamualaikum. Anak-anak, udah acaranya renang. Renang. Iya kan ada ibu-ibu yang takut itu anaknya di kolam renang, ditemani sama ibu-ibunya tadi itu. Nyemplung juga ibu-ibunya. Atau ibu-ibu apa mbak-mbak gitu ya, Pak. Nyemplung gitu. Nah, ya panitianya kan mau enggak mau harus mengawasi. Ya. Nah, iya. Ditunjuk sekian banyak orang. Ikhwan, jikotnya lebat, Allah mustahan. Nyemplung juga di situ. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya enggak mungkin sih berdua sih, enggak. Cuman ya, satu kolam ya, Ikhwan. Ini anak-anak laki perempuan jadi satu. Asnya 5 tahun ke bawah. Ibu-ibu mereka yang mengawasi mereka. Dan panitia juga mengawasi mereka. Jadi satu. Selfie. Masya Allah, Masya Allah. Acaranya berikutnya acara memanah. Siapkan target-target panah memanah. Jadi satu baris ikhwan, akhwat, ikhwan, akhwat, belakang semuanya. Yang pakai cadar, yang enggak pakai cadar, yang pakai jubah, yang enggak pakai jubah, udah jadi satu. Jangan lengkap dengan panitia yang ada pada mereka. Harus begini, selfie lagi, jepret. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dahulu tidak pernah kenal yang semacam ini. Ya, Pak ya. Mereka dahulu sangat tahu betul cara-cara yang semacam itu hanya ada di kalangan harakiyin, di kalangan ikhwaniyin dan pecahan-pecahannya. Kalau kalangan ikhwaniyun lumrah mereka biasa mengadakan acara tadabur-tadabur alam, mengadakan liqa-liqa di tengah-tengah alam. Itu biasa ya kan, acara api unggun. Itu biasa mereka. Itu kalangan ikhwan muflisin ya kan, barakallahu fikum. Atau yang pecahan-pecahan mereka tidak pernah kenal yang namanya dakwah salafiyah disampaikan dengan cara-cara semacam itu yang di dalamnya penuh dengan kemungkaran. Itu dulu, sekarang. Wah, ini sebuah kemajuan kata mereka. Hah? Kemudian dibikin yang namanya seremonial. Barakallahu fikum. Bagaimana kesan dan pesan para peserta? Mengesankan Ustaz. Mengesankan, saya baru merasakan kenikmatan yang luar biasa. Hah? Bisa membawa anak-anak untuk rekreasi, tapi juga ada siraman-siraman rohani. Masya Allah. Nah, yang kamu tanyakan haula'il ahwam, tanyakan kepada ahlul ilmi, tanyakan kepada para ulama, laporkan kepada para ulama, sampaikan kepada Asy-Syaikh Al-Allamah Asy-Syaikh Abdul Muhsin Al-Abbad, tanyakan kepada beliau acara kamu ini, tanyakan kepada masyayikh yang lainnya acara kamu ini. Ya Allah, dijamin barakallahu fikum, geleng-geleng kepala. Mahadza ikhwan, apa ini? Mahakadza salaf. Dan demikian salafun salam mendakwakan dakwah sunnah ya ikhwan. Wallahul musta'an. Itu yang namanya talawun. Dulu diingkari, sekarang dikerjakan. Wallahul musta'an. Terlalu banyak yang namanya talawunat, talawunat, barakallahu fikum. Apalagi terkait dengan masalah prinsip al-wala' wal-fara' dalam mensikapi orang-orang yang menyimpang, barakallahu fikum. Ini yang tetangga antum juga sama. Dulu kalau suruh bicara masalah wahdah Islamiyah, habis. Ya apa ya? Saya orang pertama yang bicara masalah wahdah. Tonggomu dewe. Ya, antum yang orang pertama mestinya ya. Wah, habiskan yang namanya wahdah. Siapa zaitun? Wa ma'aturkama zaitun. Ya, saya bukan bahas zaitun ya, Evan. Barakallahu fikum. Bahas panjang, rinci ya, Evan. Ya apa ya? Sekarang. Terus no, sekarang. Sekarang anak-anaknya mereka diambil semua dari markas-markas Ahlus Sunnah, dimasukkan di sekolah-sekolah wahdah. Ya Allah, wahdah tenang ya, Pak. Barakallahu fikum. Ketemu dengan tokoh-tokoh mereka. Allahul musta'an. Ini namanya apa ya, Pak? Perkembangan, perbaikan, taubat, rujuk, atau talawun. Hadza huwa talawun at-taghayyurul manhaji, terjadinya perubahan-perubahan manhaj terutama di masa-masa fitnah seperti sekarang ini, barakallahu fikum. Prinsip salaf satu, hanya itu, tidak akan pernah berubah sampai yaumul qiyamah. Wallahul musta'an. Ini adalah ciri-ciri penyimpangan yang berikutnya. Al-mutalawwinun munharifun. Barakallahu fikum. Banyak yang kalau mendapati atau membuka kitab-kitab para ulama, atharus salaf, atharatus salaf yang mencela sikap talawun. Barakallahu fikum. Dikatakan salafun saleh kanu yakrahuna talawun, mereka membenci yang namanya sikap talawun. Di antara mereka mengatakan termasuk tanda-tanda khudlan, ciri-ciri orang itu mukhadzil, adalah indah di sikap talawun. Dan masih banyak lagi atharus salaf yang mencela sikap talawun ini, barakallahu fikum. Dan sangat cukup bagi kita, ifan amfina azakumullah, pernyataan dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu wa'arni, begitu tegas, yang begitu gamblang terkait dengan sifat yang tercela ini. Wallahul musta'an. Nah, sudah berapa poin, Evan? Sudah berapa poin, Evan? Lanjut apa temanya berubah? Hah? Loh kok diem? Emang berubah kemana kan gitu ya? Tanya dulu dong. Artinya jangan mutlak-mutlak aja. Tema berubah, tema apa yang mau dirubah Ustaz? Terkait dengan tema sebab-sebab menolak kebenaran. Barakallahu fikum. Poin-poin tadi itu di dalamnya dimasukkan. Itu merupakan sebab-sebab orang itu menyimpang, sekaligus sebab orang itu menolak kebenaran, plus tambah lagi poin-poin yang lainnya yang disebutkan para ulama terkait dengan sebab orang itu menolak kebenaran, takabur, merasa besar, ujub, merasa bangga diri dengan kemampuan-kemampuan pribadi, barakallahu fikum. Kemudian adanya syubhat hizbiyin, syubhat-syubhatnya hizbiyin, hubbu riyasah, mencintai riyasah al-hizbiyah, barakallahu fikum. Di antara sebab dia menolak al-haq ialah mencari al-haq dari lawannya al-haq, mencari al-haq bukan kepada ahlul haq, tapi mencari al-haq pada ahlul batil, barakallahu fikum. Kemudian dikarenakan dia membaur dengan hizbiyin, membaur dengan ahlul batil juga, barakallahu fikum, dikarenakan dia memandang ada sebagian ulama, sebagian masyayikh yang secara zahirnya barakallahu fikum mendukung penyimpangan tadi atau kebatilan tadi, padahal enggak demikian keadaannya, barakallahu fikum. Atau ahlul batil, orang-orang yang menyimpang ahlul batil, menisbahkan batilnya kepada para ulama, mendompleng para ulama, menunggangi nama besar para ulama dan segala macamnya. Banyak hal yang menunjukkan yang menyebabkan orang itu menyimpang dan menyebabkan orang tadi, barakallahu fikum, menolak al-haq yang datang dari siapapun yang berupaya menyampaikan kepadanya. Nah, jam 10 kurang 4. Lanjut atau ada pertanyaan? Kalau mau lanjut, teruskan ya, Evan. Satu poin yang sangat penting. Kalau enggak mau lanjut ya nanti teruskan di bawah-bawah aja. Iya. Nah, saya juga lihat temanya sama ya. Tema Kendari sama temanya yang di bawah-bawah sama temanya. Nah, stop penyimpang. Tapi nanti insyaallah kemasannya berbeda. Barakallahu fiik.